وإياكم فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-17 dan setelahnya dari surah Al-Muzammil, kata Allah Subhanahu wa taala: "Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba?" Bagaimana kalian bisa menghindarkan dan menjauhkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? In kafartum, jika sekiranya kalian kafir. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dan menjauhkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala kalau kondisi kalian kafir. Karena sudah menjadi kepastian, siapa yang kafir akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menentang, siapa yang berpaling, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa kalian terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala kalau kalian kafir, atau jika sekiranya kalian kafir? Yawma yaj'alul wildana shiba, yani di hari kiamat. Di hari kiamat, ketika orang-orang yang masih kecil akan menjadi beruban. Semuanya akan menjadi beruban karena dahsyatnya hari kiamat itu. Masya Allah. Karena dahsyatnya dan kerasnya hari kiamat, sehingga anak-anak kecil pun menjadi beruban. Sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala: "Fakaifa tattaqun?" Bagaimana bisa kalian menghindarkan diri dari azab kalau kalian kafir? Sesuatu yang tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari. Kata Allah Subhanahu wa taala: "As-sama'u munfatirun bih." Langit pun akan terbelah pada hari itu. Saking dahsyatnya. Baik. Kehidupan yang dulunya tenang, tenteram, barakallahu fikum, teratur sedemikian rupa, ini tidaklah seperti itu. Semuanya akan berubah, tidak beraturan. Baik. Dan kehancuran memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada saat itu, yakni pada saat hari kiamat. Mulai dari terbitnya matahari dari sebelah barat, bukan lagi dari sebelah timur. Jadi, sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Yang dulunya teratur tidak lagi teratur. Jadi, adab Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan memang hari kiamat, barakallahu fikum, adalah adab. Dan tidak ditegakkan hari kiamat kecuali atas orang kafir. Sebelum hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala telah mematikan orang-orang yang beriman sekecil apapun imannya. Sehingga tidak ada orang yang beriman, tidak ada satupun orang yang beriman yang mendapati hari kiamat, ditegakkannya hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan meniupkan, menghembuskan angin yang sangat lembut nanti menjelang hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki iman dalam hatinya, walaupun sebesar biji zarah yang menghirup angin itu, kecuali dia akan mati. Dan tertinggallah syirarul nas, manusia-manusia terjeleknya. Dialah yang tertinggal masih hidup. Maka atas mereka lah ditegakkan hari kiamat itu. Ditegakkan hari kiamat itu. Hari kiamat tidaklah ditegakkan kecuali kembali manusia pada kekufurannya, yang dulunya mereka sudah berhenti atau tidak lagi melakukan peribadatan terhadap berhala. Di hari kiamat, menjelang hari kiamat, mereka kembali melakukan penghambaan diri terhadap berhala-berhala. Dulunya akhlak masih ada, tata krama masih ada. Menjelang hari kiamat, ketika tinggal orang-orang bejatnya, maka tidak ada lagi yang namanya akhlak, tidak ada lagi yang namanya rasa malu. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatasafaduna fit turuqati katasafudil humur. Mereka jima, hubungan laki dan perempuan di pinggir jalan, sama seperti keledai-keledai yang melakukan jima di pinggir-pinggir jalan, ditengok oleh orang, dilihat oleh orang, tidak peduli. La haula wa quwwata illa billah. Akhlak dan adab sudah tidak ada lagi. Atas mereka-mereka inilah ditegakkan hari kiamat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, as-sama'u munfatirun bih, langit pun terbelah. Kana wa'aduhu maf'ula, janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna sa'ata atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datangnya, tidak ada keraguan padanya. Termasuk iman, rukun-rukun iman, al-iman bil yaumil akhir, mengimani adanya hari kiamat, dan hari kiamat pasti. Siapa yang tidak mengimani adanya hari kiamat, maka kafir dia, dicap kafir. Yang merupakan rukun. Dari kapan rukun ini tidak ada satu, maka semuanya tidak teranggap. Kana wa'aduhu maf'ula, inna hadhihi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a takhala ila rabbihi sabila. Sesungguhnya ini adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya gempa. Adanya gempa misalnya, ini tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang sangat kecil dibanding dengan guncangan yang ada nanti di hari kiamat. Ini saja sudah heboh luar biasa orang-orang. Gempa, barakallahu fikum, angin topan, kebakaran, ini semuanya akan ada nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Api yang akan menggiring manusia dari timur ke barat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di menjelang hari kiamat akan ada api yang menggiring manusia. Kalau manusia berhenti, maka api itu pun berhenti. Kalau manusia berjalan, maka api ini pun berjalan, menggiring manusia. La haula wa quwwata illa. Tentunya api ini sangat besar. Dan api sudah sering, barakallahu fikum, sering Allah Subhanahu wa ta'ala kirim sebagai ujian, sebagai peringatan bahwa akan ada nanti api di hari kiamat. Orang akan kewalahan dengan lalapan api. Tidak bisa mereka memadamkannya. Baik, walaupun dikerahkan sekian banyak kemampuan dan kekuatan untuk memadamkannya, Allah Subhanahu wa taala tetap memperjalankan api itu sampai pada saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti. Baik, air juga demikian. Maka ketika hari kiamat ditegakkan, maka ini akan terkumpul semuanya. Terkumpul semuanya. La haula wala quwata illa billah. Dia akan menjadikan berubah anak-anak kecil. Inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya keadaan-keadaan yang muncul di saat-saat tertentu berupa ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti gerhana, berkumpulnya antara bulan dan matahari dalam pandangan manusia. Barakallahu fikum. Ini adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayatun min ayatillah. Agar supaya mereka menjadikan pelajaran. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. Maka barang siapa yang mau menjadikan ini sebagai pelajaran, menjadikan nasihat, menjadikannya peringatan, maka dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya. Baik. Sabila yakni jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan. Ini kalau orang mau mengambilnya sebagai pelajaran. Wa illa kebanyakan orang dengan tanda-tanda kebesaran ini, peringatan-peringatan ini, mereka enggan. Tidak mau kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falau la idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum." Seandainya saja ketika datang cobaan dan ujian kami berupa gempa, berupa gunung meletus, berupa longsor, berupa banjir yang melanda, berupa api, penyakit yang mewabah. Seandainya ini semuanya datang dalam kondisi mereka tadarra'u, kembali tunduk. Teringatkan mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat. Tapi tidak. Begitu selesai gempa, kembali sama seperti sedia kala. Padahal tadi sudah histeris. Sudah para berlarian. Takut. Barakallahu fikum. Setelah selesai, selesai. Ketawa-ketawa, cengenges-cengenges. Dan menceritakan tadi kejadian-kejadiannya yang mereka anggap lucu. Padahal seandainya dia yang terperosok, dia yang ditelan bumi, dia yang ke bawah air, dia yang kelalap api. Subhanallah. Bahkan tetapi kasat kulubuhum, sudah menjadi keras hati mereka sehingga peringatan-peringatan itu tidaklah berlaku untuk mereka. Apalagi kalau dianggap bahwa itu cuma sekedar gejala-gejala alam. Oh, sudah memang begitu. La haula wala illa billah. Tidak dianggap lagi sebagai satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Walakin ghasat qulubuhum. Apalagi orang-orang musyrikin. Tapi ketika mereka membuat sesaji untuk penghuni gunung, Gunung Merapi. Tapi mereka membuat sesaji ini. Sudah. Tapi mereka mempersembahkan anak-anak sapi atau sapi-sapi besar. Tapi dengan berbagai macam ritual mereka lakukan untuk menenangkan gunung ini katanya. Begitu gunung semakin besar guncangannya, letupannya semakin dahsyat. Mereka bukannya taubat, bukannya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukannya meninggalkan kesyirikan itu. Justru mereka mengatakan, "Oh, sesajen kita mungkin belum cukup. Tidak sempurna. Mungkin kita tidak ikhlas, mungkin dan mungkin." Justru semakin memperkuat kesyirikan mereka, waliyadu billah. Ini yang dikatakan walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Sudah keras hati mereka dan syaitan pun menghias-hiasi apa yang mereka lakukan sehingga menjadi indah, sehingga menjadi baik. Inna hadhihi tadhkirah, ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila, maka siapa yang menjadikannya peringatan, nasihat, maka dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, melakukan ketaatan, mencari keridhaan Rabb-nya. Wallahu a'lam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah qiyamul lail. Sebelumnya di awal surah said Allah mengingatkan dan memerintahkan nabinya untuk qiyamul lail. Qumil laila illa qalila. Baik. Di ayat berikutnya, di akhir ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu telah mengetahui wahai nabi bahwa engkau telah melakukan sholat malam, sholat tahajud. Adana min thulutsaini, sedikit, kurang sedikit dari 2/3. Wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, atau separuhnya, atau sepertiganya. Wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, dan sebagian di antara mereka, orang-orang yang bersama dengan engkau, juga melakukan hal yang sama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Yakni 2/3 kurang lebih, kalau bisa orang melakukannya, walillahilham, tanpa mengurangi tentunya kewajiban-kewajiban yang lain. Barakallahu fikum. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, dan tidak ada seorang pun yang berusaha untuk menjalankan seluruh syariat ini, seluruh ajaran ini, seluruh kebaikan ini, kecuali dia yang akan terkalahkan. Dia yang akan terkalahkan. Betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Barakallahu fikum. Betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Salat, betapa banyak salat yang kalau kita mau lakukan semuanya luar biasa. Baik. Puasa juga demikian. Bacaan Quran juga demikian. Amar ma'ruf nahi munkar juga demikian. Baik. As-sadaqat juga demikian. Banyak sekali amalan-amalan. Seandainya kalau kita melakukan semuanya, kita yang akan kelelahan melakukannya dan tidak akan mampu. Wasta'inu bil ghadwati war rawhah wa syai'in ad-dulja. Al-qasda tablughu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan waktu-waktu yang senggang, yang enak, yang Anda langgeng untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Di malam hari, di pagi hari, dan di sore hari, yang kalian bisa melakukannya dengan mudah dan gampang dan serta terus menerus. Al-qasda tablughu. Silakan kalian berjalan di atas jalan ini, insyaallah kalian akan sampai. Baik. Kalau bisa kita tetap melakukan sholat malam dan tak tertinggalkan yang lainnya, maka silakan. Demikian juga puasa-puasa sunnah. Ketika kita juga mampu untuk melakukannya tanpa terbengkalaikan sesuatu yang wajib, maka silakan kalian melakukannya. Dan seterusnya, dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Baik. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan siang dan malam itu. Baik. Berapa takdirnya, berapa panjang waktunya, Allah yang telah menentukan. Karena terkadang malam lebih panjang dari siang, begitu juga dengan kebalikannya, siang lebih panjang dari malam. Allah yang telah mengaturnya. Bahwa di bulan ini, di tahun ini, barakallahu fikum, di pekan ini, di hari ini, waktu yang namanya hari lebih panjang dari siang, siang lebih panjang dari malam. Barakallahu fikum. Nah, kita juga kita kan sangat merasakan bahwa pergeseran waktu ini sangat nampak. Biasanya kan waktu duhur 11:30 waktu duhur. Nah, sekarang jam 12, ya jam berapa? Waktu duhur jam 12, lewat sedikit mungkin. Ada bergeser sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Sampai mungkin jam 1 lewat perempat atau jam 1:30, kemudian berasal kembali lagi. Barakallahu alaikum. Terkadang pas jam 12, terkadang 11:30, terkadang 12:30. Walhasil barakallahu alaikum, dialah Allah SWT yang telah mengatur semua ini. Barakallahu alaikum. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita sembah, untuk kita menghambakan diri kepadanya. Kita kembali bahwa Allah SWT memperingatkan tentang hari kiamat, dan hari kiamat tidak ditegakkan kecuali atas orang-orang kafir yang telah sampai pada puncak kekufurannya. Mereka tidak akan diadab oleh Allah SWT dengan hari kiamat kecuali mereka telah kembali menghambakan diri pada patung-patung berhala. Dan sebelum adanya hari kiamat, Allah SWT mengirim berbagai macam ujian dan cobaan sebagai peringatan dan pelajaran, berupa gempa, tanah longsor, angin puting beliung, badai topan, berbagai macam. Ini sebagai peringatan. Maka siapa yang menjadikannya pelajaran dan nasihat, maka dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.